Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, sebuah kitab buah karya seorang ulama besar pada abad ini, yaitu Al-Allamah Al-Muhaddits Nasiruddin Albani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah. Naam, atau gugurnya membaca surat Al-Fatihah apabila ya imam membacanya dengan jahr. Apabila imam membacanya dengan jahr, dengan keras, terdengar oleh makmum, maka hukum membaca Al-Fatihah itu mansukh, ya. Jadi tidak dibebankan makmum harus membaca surat Al-Fatihah dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan menurut pendapat Syekh Albani rahimahullah. Dan rinciannya telah kita sebutkan, fa insyaallah nanti ya di akhir pembahasan kita akan sebutkan. Naam, kita akan ulangi ya pendapat-pendapat para ulama yang lain. Kemudian kata beliau di sini, wujubul qiraati fi sirriyah, wajib membaca surat Al-Fatihah pada salat sirriyah. Naam, sesuai dengan judulnya. Maka inilah pendapat ya dari Syekh Albani rahimahullah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, beliau merinci tentang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Naam, apabila pada salat jahriyah di mana makmum bisa mendengarkan bacaan imam, maka makmum tidak diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Akan tetapi apabila makmum tidak bisa mendengar bacaan Al-Fatihah dari imam, maka dia wajib membaca surat Al-Fatihah seperti pada salat-salat sirriyah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini. Wa amma fi sirriyah, dan adapun pada salat sirriyah, salat yang sir. Naam, faqad aqarrahum 'alal qira'ati fiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan ya bagi makmum naam untuk membaca surat Al-Fatihah. Faqala Jabirun, berkata sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna naqra'u fi dhuhri wal asri khalfal imam fi rak'ataini al awalaini bi Fatihatil Kitabi was Surah. Dahulu kami yang membaca surat Al-Fatihah ya, pada dua rakaat pertama pada solat duhur dan asr di belakang imam, dan juga membaca surat yang lain. Wafil akhoroyaini bi Fatihatil Kitab, dan dua rakaat berikutnya membaca surat Al-Fatihah. Jadi semua surat Al-Fatihah itu dibaca ya pada ya solat sirriyah. Maka dari sini sebagaimana yang kita sebutkan, Syekh Albani rahimahullah berpendapat kalau sholat sirriyah maka wajib bagi makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kata beliau di sini, wa innama ankara tashwish alaihi biha, dan hanya saja beliau mengingkari tashwish ya ketika membaca ya bacaan di belakang imam. Tashwish di sini adalah bacaan yang mengganggu bacaan imam. Ya. mungkin terlalu kuat membacanya sehingga imam terganggu. Ya, jadi tak kala kita membaca surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya pada solat sirriyah, maka hendaklah ya tidak sampai mengganggu imam. Wa dzalika hina shalla dzuhra bi ashabihi, dan hal tersebut beliau perintahkan ya pada solat zuhur bersama sahabat-sahabat beliau. Faqala, beliau mengatakan, ayyukum qara'a subbihisma rabbikal a'la, siapakah di antara kalian yang telah membaca subbihisma rabbikal a'la? Jadi terdengar bacaan ini saking kuatnya ya. Nah, maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena menyebabkan tashwish ya, imam terganggu dengan bacaan tersebut. Jadi hendaklah kita membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya pada surat sirriyah dengan pelan ya, jangan sampai mengganggu imam. Faqala rajulun, maka berkata seseorang atau salah seorang dari sahabat, ana ya, walam arid biha illal khair, akulah yang telah melakukannya, tidaklah aku melakukannya, yaitu membaca subbihisma rabbikal a'la sampai terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Naam, tidaklah aku melakukannya kecuali mengharapkan kebaikan. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad araftu anna rajulan khalajaniha, maka aku sungguh telah mengetahui ya, orang yang telah yang mengacaukan bacaannya ya, bacaan beliau. Naam. Fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, kanu yaqra'una khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yajharuna bih. Dalam hadis yang lain, para sahabat menceritakan, dahulu kami biasa ya membaca di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara keras. Ya, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halattum alayyal qur'an, kalian telah mengacaukan bacaan Al-Qur'anku. Ya. Wa qala, kemudian beliau bersabda dalam hadis yang lain, riwayat Imam Malik dan Imam Al-Bukhari, innal musalli yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang salat itu sedang bermunajat, sedang berdoa ya kepada Rabb-nya. Fal yandur bima yunaji bihi, maka perhatikanlah ya terhadap yang munajatnya dengan Rabb-nya. Wala yajharu ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an, janganlah salah seorang dari kalian yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an terhadap yang lain. Nah, jadi ini ya tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya ya. Nah, dan ini hukumnya sunnah selain Al-Fatihah. Yang wajib, yang rukun adalah membaca surat Al-Fatihah. Naam, pada solat-solat sirriyah, dan tata cara membacanya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini, ya dibaca dengan pelan, jangan sampai mengganggu imam, ya jangan sampai merusak konsentrasi bacaan imam. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau bersabda, naam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, di sini Syekh Al-Albani rahimahullah akan menyebutkan tentang keutamaan membaca surat ya, membaca Al-Qur'an ya. Nah, terkhusus di dalam salat ya, dan di luar-luar salat ya, secara umum terdapat keutamaan membaca surat atau membaca Al-Qur'an secara umum. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amtsaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kali kebaikan. La aqulu, dan aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, tidak demikian. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu terhitung satu huruf, ya, lam terhitung satu huruf dan mim terhitung satu huruf. Jadi ada tiga huruf, ada tiga kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, jadi 30 kebaikan. Jadi besar sekali keutamaan membaca Al-Quran. Maka oleh sebab itu, ya, di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Ya, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari sini adalah menghafal Al-Quran, ya, mempelajari tajwidnya, makharijal huruf, ya, panjang pendeknya, hukum-hukum tajwid, ya, dan apa saja yang termasuk dalam hal mempelajari Al-Quran, ya, termasuk juga memahami tafsirnya, ya, begitu juga wasilah yang bisa mengantarkannya, mempelajari bahasa Arab untuk mempelajari Al-Quran. Nah, wa'allamah, dan mengamalkannya. Ya, karena ilmu, ya, yang kita dapatkan itu na'am harus diamalkan. Ya, ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Na'am. Ya, kalau kita tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu tersebut nanti berbahaya di akhirat. Bukannya menolong kita, tapi bumerang bagi kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'an itu, ya, ilmu agama itu, na'am, hujjatun laka, ya, itu bisa sebagai penolongmu di akhirat nanti. Na'am. Aw 'alaika, atau sebagai, na'am, senjata yang akan menjerumuskanmu, ya. Kalau ilmu yang kita dapatkan, yang kita dengarkan, apakah itu dari taklim, pelajaran yang kita pelajari, yang membaca di kitab, yang telah kita dapatkan, maka konsekuensinya harus kita amalkan. Ya. Ilmu yang kita dapatkan itu harus diamalkan. Semampu kita. Ya, semampu kita. Nah, Pak, insya Allah kalau ilmu yang kita amalkan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah, ya, nanti akan membantu kita, menolong kita, baik di dalam kubur, alam barzakh, maupun nanti di akhirat, ya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, kita mengetahui ini haram tapi kita langgar, ini bid'ah tapi kita langgar, dalam keadaan kita mengetahuinya, ya, maka ilmu tersebut, ya, nanti akan menjadi bumerang, ya, bagi kita, ya. Nah, dan ilmu yang diamalkan itu banyak sekali manfaatnya. Di samping akan menghasilkan pahala bagi kita kalau kita mengamalkannya dengan ikhlas. Nah, di antara manfaat yang lain, tak kala kita mengamalkan ilmu, ilmu akan terus menerus akan melekat, ya, senantiasa ilmu tersebut tidak akan hilang karena ilmu diamalkan, ya. Kalau ingin ilmu itu tidak hilang, maka amalkanlah, ya, Pak, insya Allah kalau ilmu diamalkan itu tidak akan hilang. Jangankan perkara agama, perkara dunia saja, ya, kita tahu misalnya tata cara membuat ini misalnya, lama kita tidak lakukan lagi, ya, biasanya itu lupa-lupa ingat, atau bahkan bisa lupa sama sekali, perlu merojaah lagi, ya, perlu merojaah lagi. Lebih-lebih ini ilmu agama yang lebih cepat lupanya, ya, hafalan Al-Quran, hafalan hadis, ya, ilmu-ilmu yang lain tentang masalah fikih, masalah manhaj, masalah akidah. Jadi penting ilmu itu diamalkan. Di antara tujuannya adalah untuk menjaga ilmu biar tidak hilang. Ya, biar tidak hilang. Kemudian ini tentang, ya, hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Ya, menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, na'am, dirinci, na'am, secara kesimpulannya, kalau makmum itu, na'am, bersama imam dalam sholat jahriyah, di mana makmum bisa mendengar bacaan surat Al-Fatihah imam, maka dia tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ini, ya kalau seandainya makmum tidak bisa mendengar bacaan surat Al-Fatihah imam seperti sholat-sholat sirriyah, maka wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Adapun pendapat-pendapat para ulama yang lain telah kita sebutkan, ya. Nah, di antara pendapat ulama yang lain telah kita sebutkan, sebagian para ulama berpendapat wajib membaca surat Al-Fatihah di seluruh sholat, baik sholat jahriyah maupun sirriyah. Ya, ini pendapat yang kedua, ya, setelah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah tadi. Ya, sebagian para ulama menyebutkan wajib bagi makmum membaca surat Al-Fatihah, tidak dibedakan apakah itu sholat jahriyah maupun sirriyah. Ya, kemudian pendapat berikutnya sebaliknya, ya, naam, yaitu tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah. Kalau tadi diwajibkan membaca surat Al-Fatihah baik jahriyah maupun sirriyah, kalau pendapat yang ketiga tidak diwajibkan semuanya, baik sholat jahriyah maupun sirriyah, karena ya mereka berdalil qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam itu telah mewakili bacaan makmum. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun mana yang sahih, ya bisa kita pilih mana yang menenangkan hati kita. Ya, mana yang menenangkan hati kita. Dan kita masuki pembahasan berikutnya, at-ta'minu wa jahrul imami bih. Mengucapkan amin, ya mengucapkan amin dan imam mengeraskannya. Jadi setelah naam imam membaca surat Al-Fatihah, ya. Naam, setelah waladdallin, ya, kemudian apa? Naam, perintah berikutnya adalah naam untuk mengucapkan amin, baik bagi imam maupun bagi makmum. Nanti akan disebutkan tata caranya. Ya, yang sunnah adalah imam terdahulu, imam mengucapkan lebih dahulu amin, baru makmum. Nah, ini kebiasaan para ulama ussalaf. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qiraatil Fatihah qala amin. Kemudian dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau mengucapkan amin. Ya, amin ini isim fi'il amr. Dia isim tapi maknanya amr. Maknanya adalah istajib, kabulkanlah. Ya. Amin. Ya, ini namanya isim fi'il amr dalam istilah ilmu bahasa Arab. Ya, maknanya adalah istajib, kabulkanlah. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu naam semuanya terdapat doa-doa kebaikan. Ya. Doa-doa kebaikan, terutama minta ditunjuki jalan yang lurus, ya. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajharu wa yamuddu biha sautahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan amin dan memanjangkannya, ya. Naam, tatkala membacanya. Jadi tatkala beliau membaca amin ini, beliau keraskan suara beliau dan beliau panjangkan amin. Nah. Kemudian wa kana ya'muru al-muqtadin bi ta'mini bu'aida ta'minil imam. Dan dahulu beliau memerintahkan para makmum untuk mengucapkan amin sesaat setelah imam. Jadi imam dulu, ya, baru makmum, ya, sesaat setelah imam. Nah, fayakul, beliau mengatakan idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Beliau mengatakan apabila imam, ya, mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Ya. Fa innal malaikata taqulu amin, karena sesungguhnya malaikat juga mengatakan amin. Ya, bukan hanya makmum dan imam yang mengucapkan amin. Ya, para malaikat juga mengucapkan amin tatkala imam membaca surat Al-Fatihah. Wa innal imama yaqul, ya amin. Begitu juga imam juga mengatakan amin. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafadz yang lain, idza ammanal imamu fa amminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka aminkanlah oleh kalian. Ya, ikut ya mengaminkan na'am ya, apa yang disebutkan oleh imam. Ya, sesaat setelah imam mengucapkan amin, baru kita nyusul. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah wa fi lafdhin akhar idza qala hadukum fis shalah amin wal malaikatu fis sama amin fa wafaqa ahaduhuma al akhar ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Disebutkan di sini, maka barang siapa yang ucapan aminnya itu bertepatan dengan ucapan amin malaikat, dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain disebutkan, apabila salah seorang dari kalian di dalam sholat mengucapkan amin, dan malaikat yang ada di langit juga mengucapkan amin, dan salah satu dari keduanya itu bertepatan sama waktunya, na'am, apa faedahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Maka akan diampuni dosa-dosa orang tersebut yang telah lalu. Ini keutamaan mengucapkan amin ya. Nah, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Naam. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain, faqulu ya. Naam, maka katakanlah amin yujibkumullah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan ya permintaan-permintaan kalian. Nah, ini juga keutamaan mengucapkan amin. Ya. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau bersabda, na'am, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya, faqulu, na'am, ma hasadtukumul yahudu ala syai'in ma hasadtukum ala salami wa ta'min khalfal imam. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang-orang Yahudi itu mereka dengki kepada kalian ya. Naam, melebihi sesuatu perkara yang mereka dengki ya di atas salam dan ta'min. Ya. Di belakang imam. Kita baca catatan kaki yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam, riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam Adabul Mufrad, wa Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Majah, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah, wa Ahmad, wa Siraj bi sanadaini sahihaini, dengan dua sanad yang sahih. Faedah, kata beliau. Sini ada faedah yang disebutkan oleh beliau. Naam. Ta'minul mutaqaddimina wara'al imam yakunu jahran makrunan ma'a ta'minil imam. Naam, di sini ada faedah. Naam. Ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama, mereka mengucapkan imam, mengucapkan amin di belakang imam itu keras dan bergandengan dengan aminnya seorang imam. La yasbikunahu bihi, mereka tidak mendahului aminnya imam, ucapan amin dari imam ya. Kama yaf'alu jamahirul musallin, sebagaimana yang telah dilakukan oleh mayoritas orang-orang yang sholat saat ini. Nah, wala yata'akhkharuna an, dan mereka juga tidak tertinggal. Ya, jadi afwan tadi kita luruskan sedikit. Naam, yang sahih yang sunnah takala mengucapkan amin ini bertepatan waktunya dengan aminnya ya imam. Ya, ini yang sunnah. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di sini. Ya, tidak mendahului imam, tidak pula terakhir dari imam. Ya. Hadza huwa alladhi tarjihu 'indi akhiran. Dan inilah pendapat yang aku rojihkan yang terakhir. Kama haqqaqtuhu fi ba'di mu'allifati, sebagaimana yang telah aku tahqiq hal tersebut pada sebagian kitab-kitabku, karangan-karanganku. Minha diantaranya adalah Silsilatu Al-Ahadith Ad-Do'ifah. Dalam kitab beliau, Silsilah Al-Ahadith Ad-Do'ifah. Wasuhihu At-Targhib wa Tarhib. Dan juga dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Jadi ini pembahasan berikutnya, yaitu mengucapkan amin di belakang imam. Adapun yang sunnah, tata cara mengucapkan amin adalah tidak mendahului imam dan tidak pula na'am ketinggalan dari imam. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.